Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 6 Oktober 2022, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-125, halaman 251, dan kita berdoa kepada Allah Azza Jal agar semoga Allah Azza Jal memberikan kita kefahaman, kemudahan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, serta apa yang kita lakukan ini semata-mata ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kemarin kita bahas tentang kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini membahas tentang khulasah kemarin tentang Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua tangan. Tapi di situ khulasahnya annana nusbitu bi anna Allah shimalan bi anna lillahi shimalan wa anna ma'na qaulil rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam kilta yadayhi yaminun ay min al-yumni wa huwa al-barakah wa innahu أو أنه لما قال اخترت يمين ربي وقلت يديه يمين مباركة إنما ذكر ذلك لألا يتوهم واهم بأن الشمال ناقصة وقال قلت يديه يمين. Ini sebagai bentuk khulasah, simpulan yang sangat bisa difahami dari kontekstual. Ketika ada orang yang mengatakan bagaimana mungkin tangan Allah itu semua kanan, dua-duanya, kemudian kirinya tidak ada. Nah, annana nusbitu bi anna lillahi shimalan, kita itu menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu mempunyai bagian yang kiri, artinya tangan kiri di situ. Wa anna ma'na qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan makna sabda Rasulullah SAW kilta yadayhi, kedua tangannya, ya, kedua tangannya itu adalah yamin, ya, kedua tangannya itu yamin, kanan, ay minal yum, yaitu dari sisi sebelah kanan, dari sisi sebelah kanan, wa wal barakatu, ya, sisi sebelah kanan itu adalah kebarokahan. Wa annahu lamma qala, dan ketika Nabi SAW mengatakan bersabda ikhtartu yamina rabbi, aku memilih sebelah kanan Rabbku, wa kilta yadayhi yaminun mubarakatun, dan kedua tangannya Allah Azza wa Jalla yaminun mubarakatun. Yamin di sini, sebelah kanan di sini, ini disifati dengan mubarakatun, Karena di situ yaminun mubarakatun. Itu sifat mausuf. Sebelah kanan yang mengandung kebarokahan, yang berlimpah kebarokahan, yang itu adalah kebarokahan. Inna madzakara dzalika la'alla yatawahham wahimun bi anna shimal naqisatun. Dan Nabi SAW menyebutkan yang demikian karena agar orang yang mengira, orang yang ragu bahwasanya anggapan mereka shimal sebelah kiri itu adalah naqisatun, suatu yang kurang, aib atau kekurangan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, kilta yadaihi yaminun, kedua tangannya adalah sebelah kanan. Paham maksudnya di sini? Nah, karena yaminun di sini adalah mubarakatun. Yamin di sini adalah kebarokahan. Paham maksudnya di sini? Jadi karena Nabi SAW itu di sebelah kanannya Allah Azza wa Jal saat itu. Ikhtartu yamina Rabbi. Aku itu memilih sebelah kanannya Rabbku. Sisi sebelah kanan Rabbku. Wakilta yadaihi yaminun. Dan kedua tangan Rabbku itu yaminun. Mubarakatun. Sebelah kanan. Mubarakatun. Yang mengandung keberkahan. Yang diberkahi. Seperti itu mas. Nah. Dan. Nah. Sekarang kita masuk. Fa'in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, wa hal min adillati itsbatil yadaini lillahi azza wa jal? Qaluhu ta'ala was-samaa'a banainaha bi aydin. Nah. Di surat Adz-Dzariyat surat Dzariyat, surat yang ke-51 ayat 47 di sini jelaskan was-samaa'a banainaha bi'aydin, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Ini kalau terjemahan dari depaknya sudah langsung yad bin makna kekuasaan, karena orang-orang yang di dalamnya asyairah lil asaf. Ya. Yang sangat disayangkan itu adalah sebagian besar atau bahkan kalau dikatakan hampir semuanya. Ini Anda tahu karena Bapak yang menjelaskan. Karena dulu Bapak Depak juga ya majlis tashih di Lajnah Tashih Quran yang ada di Departemen Agama RI. Itu semuanya rata-rata punya pemahaman asyairah. Makanya ketika menyebutkan wajah, menyebutkan tangan, itu langsung diganti dengan kekuasaan atau dengan ridho dan yang lainnya. Tidak disebutkan itu sebagai dohirnya. Nah. Dan ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena sesungguhnya apa yang menjadi kalau misalnya dari di terjemahan yang lainnya di surat Adz-Dzariyat atau lihat saja di Quran terjemahan bahasa Indonesia itu semuanya diterjemahkan seperti itu. Ya, was-samaa'a dan langit banainaha kami bangun ia bi'aidin. Ya. Wa inna dan sungguhnya kami la musi. Nah. Di sini نعم. Nah, di sini jelaskan fal jawab la li'anna aid masdar ada. Jadi di sini bi aid. Ya. Ini li'anna aida itu masdar ada. Ya'idu bi makna qawiyya fa hiya masdar wa laysa al murad bihi aidillah. Laisa al-muradu bi-aidi Allahi azza wa jalla annaha lam tudaf ila Allahi fa lam yaqul was-samaa'a baynanaha bi-aidina wa man lam yudaf ila Allahi fala tajuzu idafatuhu ila Allah. Di sini jelaskan tentang wa hal min adillati itsbatil yadain, apakah termasuk dalil penetapan kedua tangan Allah, kedua tangan itu bagi Allah Azza Jalla itu di surat Adz-Dzariyat ayat 47. Dan langit kami tekah bangun langit itu bi-aidin, dengan kekuasaan. Jawabnya adalah la. Li'anna aid di sini masdar ada. Ya'idu. Ada ya'idu. Bimakna qawiyya. Maknanya adalah qawiyya. Kuat. Faya masdarun, itu adalah masdar. Walaysal muradu bihi aidiyallahi azza wa jal. Yang dimaksud di sini bukan tangan Allah azza wa jal. Li'annaha lam tudhaf ilallahi, karena ini tidak ada nisbatnya, penyandarannya kepada Allah azza wa jal. Ya, bi'aidin saja. Tidak ada bi'aidillah. Falam yakul wassama'a banainaha bi'aidina. Dan Allah Azza wa Jalla tidak berfirman dan langit kami telah bangun bi-aidina, dengan kedua tangan kami. Wa ma lam yutaf ila Allah, apa yang tidak dinisbatkan kepada Allah maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ke halaman 252. Waqad dhanna ba'dun nasi alladhina hum sigar fil ilmi anna man fassara aidin fi qawlihi bi aidin bil quwwati faqad harrafa wal jawabu la li'annana nas'alu su'alan sahlan hal adhafaha Allahu li nafsihi la idan la yajuzu an yudifaha ila Allah wa hal lahu wajhun bil arabiyyati an takuna bi ma'na quwwati al jawabu na'am fa fil lughati al arabiyyati ada ya'idu aidan fa hadha ma'na al ayati. Fahada makna al-ayati. Nah, sebenarnya lihat tentang waqad dhanna ba'dun nasi, sebagian orang mengira, sebagian orang mengira alladhina hum sigharu fil ilmi, yang mereka itu masih kecil ilmunya, masih sepede ilmunya. Nah, salah, salam afiyah. Anna man fassara aidin, barang siapa yang di situ menafsirkan aidin fi qawli bi aidin, yaitu bil quwwati faqad harrafa. Pada di ayat ini aid itu bukan tangan tapi kekuatan, maka barang siapa yang menjelaskan ini itu dengan aid, kata-kata aid, maka dia telah mentahrif, merubah makna Al-Qur'an. Jawabnya adalah la. Ini bukan mentahrif, bukan menyelewengkan. Ya, bukan menyelewengkan. Paham maksudnya di sini? Karena secara bahasa pun itu bukan menyelewengkan, bukan aid di makna tangan, tapi aid. Karena bahasa Arabnya ada yaidu, ada ya'idu. Naam. Li'anna nas'al su'alan sahlan, karena kita itu hanya bertanya pertanyaan yang gampang, Mas. Hal adhafahu Allahu li nafsihi? Pertanyaan itu aja. Apakah ya itu kata tadi itu dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Azza Jalla li nafsihi, untuk Allah Azza Jalla. Jadi apakah Allah Azza Jalla itu menyandarkan kata aid itu dengan atau kepada dirinya, aidina, aidillah, itu enggak ada. Jawabannya tidak. Idzan la yajuzu an yudhaf an yudifaha ila Allah. Maka tidak boleh di situ untuk menisbatkan kepada Allah Azza Jalla, menyandarkan kata itu kepada Allah Azza Jalla. Wa hal lahu wajhun bil arabiyyati an takuna bi makna quwwah? Apakah ya, bagi Allah Azza Jalla itu punya wajah. Secara bahasa Arabnya itu bisa dimaknai dengan kekuatan? Jawabnya iya. Secara bahasa, ingat, secara bahasa al-jawab iya. Fa fil lughatil arabiyyah ya. Nah. Ini pertanyaan lagi. Wa hal lahu wajhun bil arabiyyati an takuna bi ma'nal quwwah? Ya, apakah ketika orang itu menjelaskan tentang wajah secara bahasa Arab, maka itu bisa dikatakan maknanya adalah kekuatan? Jawabnya iya, itu secara bahasa, Mas. Fa fi lughatil arabiyyati, di dalam bahasa Arab, kata ada yaidu aidan. Fahada ma'nal ayati, ini adalah makna ayatnya. Wa halillahi asabi'u, apakah bagi Allah Azza wa Jalla itu mempunyai jari jemari? Ana nabari. Wal jawabu, ini kalau misalnya antum habis kedinginan, Mas ya, antum habis kedinginan, kehujanan atau apa, bagaimana cara antum bisa menjadikan tubuh antum menjadi lebih cepat kencang, panasnya cepat ya? Karena yang antum harus fahami adalah ilmu ini sudah dikaitkan lama oleh orang-orang al-sifit itu ya, orang-orang sifit itu ya, Chinese itu, mereka mempelajari kesehatan layaknya mempelajari ilmu-ilmu yang sesuatu ya. Ya, memang Allah memberikan mereka banyak ilmu. Salah satunya adalah ilmu ketika antum merasakan dingin tubuh ketika hujan, antum kehujanan. Nah, organ yang paling jauh dari jantung itu akan merasakan suhu yang paling lebih dingin. Telinga, jari-jari tangan, jari-jari kaki. Makanya kenapa di situ sangat erat kaitannya dengan namanya bagian yang bisa menghangatkan tubuh. Salah satunya adalah antum dengan jurus naga terbang. Ya, daun telinga itu antum gosok-gosok kayak gini, gosok-gosok. Kemudian jari tangan itu yang di ini gosok seperti ini, ataupun ini sendinya itu diginiin. Ini akan cepat sekali. Ya, orang akan mendapatkan kehangatan. Kaki juga sama. Ya. Ahlan Mas Agus, dingin Mas Agus? Seperti ini Mas Agus, diginiin Mas. Ya. Nah, nanti hangat sendiri insyaallah binillah. Nah, ini dulu survival ana kalau di hutan kehujanan enggak ada tempat nyiup, Mas. Yuk piye, Jal? Ya, dalam keadaan wis basah kuyup, harus jalan terus. Yuk piye? Ya. Itu kalau dirasakan sekarang ya wegah. Terima wis rosip aja wis. Dia aja enggak apa-apa. Ya, tapi kalau dulu suruh seperti itu ya tetap jalani, Mas. Nah. Nah. Wahalillahi asabi'u. Apakah bagi Allah Azza wa Jalla itu mempunyai jari-jemari? Wal jawabu na'am, iya. Lillahi asabi'u. Bagi Allah Azza wa Jalla itu punya jari-jemari. Wahal thubutul asabi' lillahi min lazimi thubutil yadillah. Apakah penetapan jari-jemari bagi Allah Azza wa Jalla itu termasuk keharusan sebagaimana penetapan tangan bagi Allah Azza wa Jalla? Awal jawabu la. Jawabannya adalah tidak. Lakin al-asabi'u ja'at bi'adillatin ukhra. Jari-jemari itu ada pada dalil-dalil yang lainnya. Minha, ya, yang termasuk dari dalil-dalil itu adalah qulubu bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jemari Allah Azza wa Jalla. Jari-jari jemari dari Allah yang mempunyai zat Maha Rahman, Maha Kasih Sayang. Hadal hadithu fariha bihil mu'attilah. Wa qalu, hadis ini itu membuat orang-orang yang meniadakan sifat Allah Azza wa Jalla itu senang. Happy, mas. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadha yadullu ala anna al-yada ghairul yadil haqiqati. Maka ini menunjukkan bahwasannya tangannya Allah itu adalah bukan tangan secara hakikatnya. Wa anna al-isba'a ghairul isba'il haqiqi, dan jari jemari itu adalah bukan jari-jari jemari yang hakiki. Faqulna, maka kita katakan ini jawabannya. Limadha, kenapa? Tadi orang Mu'attilah tadi mengatakan itu jari jemari tapi bukan jari jemari hakiki. Qalu, mereka Mu'attilah mengatakan li'anna al-asabi ar-rabbi azza wa jalla yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha baina isba'aini min asabi ar-rahman. Bahasa Rasulullah SAW bersabda tentang jari jemari Allah itu adalah baina isba'aini, di antara dua jari dari jari jemari ar-rahman. Wa nahnu la nash'uru bi anna fi sudurina asabi'a lillahi haqiqatan. Dan kita itu tidak merasa bahwasannya, ya, di dalam hati kita itu, dalam dada kita itu, jari jemari itu secara hakikinya, secara hakikinya. Apa? Hati kita itu di dada kita. Nah, mereka membawa kepada zahirnya. Zahir hadis itu adalah, ya, bahasanya qulubu bani Adam, hati seluruh manusia, baina isba'aini, di antara dua jari dari jari jemari Allah azza wajalla, min asabi rahman, dari jari jemari Allah azza wajalla. Artinya di situ kaitannya dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Mu'attilah itu, karena sedangkan kita tidak merasakan jari jemarinya Allah azza wajalla di hati kita, di dada kita, ya. Nah, inilah yang sering menjadi dalil buat mereka untuk menjadikan bahwasannya jari-jari jemari Allah itu bukan jari jemari yang sesungguhnya. Ya. Ini kilahnya mereka. Nah. Dan kaitannya di sini tentang hadis itu di dalam inna quluba baina isbu'aini, ada isba, ada isbu, sama min asabi illahi yuqallibuha. Ini di Sahih Muslim. Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman taqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah SAW, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini dari Abdullah bin Amr. Sesungguhnya seluruh Bani Adam hatinya itu adalah seluruhnya baina isba'aini, di antara dua jari dari jari-jari Allah Azza Jal yang Ar-Rahman. Taqalbin wahidin, seperti hati yang satu. Seperti hati yang satu. Ini di sini enggak ada, Mas. Ini tambahan. Atau mau mendelengin aja enggak ada di sini. Ya, tenang, Mas. Ya. Taqalbin wahidin, seperti hati yang satu. Yusarrifuhu haitsu yasha. Jadi Allah Azza Jalla itu melencengkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, berdoa di situ dengan doa, Allahumma ya Allah musarrifal qulub, zat yang membolak-balikkan hati, yang menyelewengkan hati, sarrif qulubana, selewengkanlah hati kami ala ta'atik, selewengkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Artinya seperti apa, Mas? Antum itu lihat antum pernah tahu sepeda ontel, Mas? Tahu sepeda ontel? Nah, sepeda ontel itu bannya gembos. Bannya gembos. Kemudian itu dipaksa untuk salam, untuk memboncengkan anak kecil. Atau mungkin pernah lihat sepeda ondel yang mbah-mbah itu di sini yang gembos. Nah, itu kalau disuruh boncengin itu akan megel-megel, Mas. Ya, itu seperti layaknya hati kita, Mas. Kalau hati kita gembos, itu mau menjadi lalai, menjadi taat, itu gak ada bedanya. Kanan dan kiri terus, olengnya cepat. Tapi begitu bannya itu diperbaiki, kemudian semuanya juga diperbaiki, itu akan jalannya lurus lempeng, Mas. Maka hati kita itu butuh dengan adanya pengobatan. Diberikan angin. Yaitu dengan disiram. Siramannya apa? Siramannya menuntut ilmu syar'i. Kalau antum bayangkan sepekan itu 7 kali 24 jam. Antum itu hanya bolak-balik dari kantor, kasur, masjid. Kantor, kasur, masjid. Ya. Tapi tidak ada kemudian duduk di majlis ilmu. Duduk 5 menit, 10 menit, 15 menit saja sudah susah. Sudah panas, telinganya panas. Dan tidak nyaman ini, tidak nyaman itu. Ada alasan ini, alasan itu. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Hati kita itu saat itu sedang oleng. Sedang futur. Nah, nasallahu salam afiyah. Semoga Allah Azza Wajalla meneguhkan hati kita untuk senantiasa hati itu berada di atas ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Nah, ini tentang penjelasan ini nanti akan ana jelaskan lebih lanjut setelah sholat maghrib. Nah, ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.